Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yirdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Fa ya ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Telah kita sebutkan pada pembahasan yang sebelumnya syarah dari hadis Humran Maula Utsman bin Affan yang menerangkan dan menjelaskan seperti apa tata cara wudunya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemarin telah kita sebutkan beberapa dari masalah yang berhubungan tentang a'dha'ul wudu, anggota-anggota wudu yang disyariatkan di dalam Islam untuk seseorang mencucinya dan membasuhnya. Dan pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan, pembahasan kita sampai pada masalah ghuslul yadaini ilal mirfaqain, mencuci kedua tangan hingga siku. Dan kita sebutkan kemarin beberapa masalah yang berhubungan dengannya. Pembahasan kita di malam hari ini kita akan melanjutkan ke anggota wudu yang berikutnya, yaitu mashu ar-ra's, mengusap kepala. Namun sebelum kita menyebutkan tentang pembahasan ini, kita akan bacakan hadis yang setelahnya yang disebutkan oleh musannif rahimahullah yang menjelaskan tentang sifat dan tata cara wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, terkhusus ketika beliau membasuh rambutnya. Kita bacakan hadis yang telah yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Wa an Ali radhiyallahu anhu fi sifati wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ketika beliau menyebutkan sifat wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan wa masaha bi ra'sihi wahidatan. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mengusap rambutnya, maka beliau mengusapnya dengan satu kali usap. Sehingga berbeda dengan anggota-anggota wudu yang lainnya yang disebutkan di dalam hadis Humran Maula Utsman bin Affan, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya sebanyak 3 kali cucian. Hadis ini disebutkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i bi isnadin sahih, dengan sanad yang sahih. Bal qala Tirmidzi, dan berkata Tirmidzi rahimahullah, innahu asahhu syai'in fil bab. Hadis ini adalah hadis yang paling sahih terkait bab tersebut, yaitu terkait hadis yang menjelaskan tentang tata cara seperti apa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengusap kepalanya ketika berwudu. Wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, kita sebutkan hadis yang setelahnya karena hadis yang setelahnya juga menyebutkan tentang kaifiyah tata cara wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, terkhusus ketika mengusap bagian kepalanya. Dari Abdullah bin Amr fi sifat wudu, ketika beliau menyebutkan sifat wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau berkata, summa masaha bi ra'sihi, kemudian beliau membasuh kepalanya. Wa adkhala isba'ihi sabahataini fi udhunaihi, kemudian beliau pun memasukkan dua jari telunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam as-sabahataini fi udhunaihi, kebahagiaan dalam hidungnya. Telunjuk Rasul beliau masukkan kebahagiaan dalam afan, telinga beliau sallallahu alaihi wasallam dimasukkan bagian dalam. Nah, wa masaha bi ibhamaihi zahira udhunaihi, dan beliau mengusapkan dengan ibu jari beliau sallallahu alaihi wasallam kebahagiaan punggung dari kedua telinganya sehingga jadi telunjuk. Itu dimasukkan ke bagian telinga, bagian dalam telinga, dan bagian ibu jari beliau gunakan untuk mengusap bagian belakang dari telinga beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga dari hadis Abdullah bin Amr ini disebutkan Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan kedua hal ini, yaitu mengusap rambut atau kepala dengan memasukkan telunjuk beliau ke bagian dalam telinga beliau sallallahu alaihi wasallam, dan ibu jarinya beliau gunakan untuk mengusap bagian punggung dari telinga beliau. Itu beliau melakukannya dengan satu kali gerakan wudu, yaitu tidak terpisah antara satu gerakan dengan gerakan yang lainnya, dan menggunakan satu kali dari basuhan air yang menempel di telapak tangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kedua hadis ini menjelaskan kepada kita tentang tata cara yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk seseorang berwudu terkhusus ketika mengusap bagian kepalanya. Nah, tayib, permasalahan yang ingin kita sebutkan di malam hari ini adalah terkait pembahasan seputar membasuh atau mengusap kepala, telinga hingga ke kedua telapak kaki ketika seorang hendak berwudu. Karena beberapa anggota-anggota wudu yang sebelumnya telah kita sebutkan ini telah kita selesaikan hingga mencuci kedua tangan, na'am, hingga siku. Masalah yang pertama yang ingin kita sebutkan adalah hukum mengusap kepala ketika berwudu. Apa hukumnya? Hukum mengusap kepala ketika berwudu. Nah, yang di atas kepala itu tumbuh ya rambut. Nah, ketika seorang berwudu disyariatkan untuk mengusap bagian kepalanya. Disebutkan oleh mereka para fuqaha bahwasanya perkara tersebut adalah perkara yang wajib untuk dilakukan. Wajib untuk dilakukan. Dalam arti kata, ketika seseorang berwudu kemudian dia meninggalkan membasuh atau mengusap kepalanya, maka tidak sah wudunya. Wajib baginya untuk mengulangi wudunya tersebut karena meninggalkan salah satu dari kewajiban, dari kewajiban-kewajiban al-wudu. Dan sebagian di antara mereka para al-fuqaha, di antaranya Imam Ibnu Qudamah di dalam kitab beliau Al-Mughni rahimahullah, beliau menyebutkan la khilafa fi wujubi mashir ra'si. Tidak ada khilaf di antara para fuqaha, para ulama, terkait wajibnya seseorang ketika berwudu untuk mengusap kepalanya. Naam. Wa qad nassallahu alaihi biqaulihi, Allah azza wa jalla telah menyebutkan hal ini di dalam firman-Nya. Wamsahu biru'usikum. Maka basuhlah kepala-kepala kalian. Naam. Disebutkan dalam bentuk perintah. Ketika seorang hendak berwudu, Allah perintahkan untuk kemudian dia membasuh kepalanya. Kemarin telah kita sebutkan perbedaan antara al-ghuslu dan al-mashu. Kalau al-ghuslu adalah seseorang menuangkan air, ya kan, ke salah satu dari bagian anggota wudunya seperti tangan. Kemudian tangannya tersebut dia gunakan untuk mengalirkan air itu ke bagian kulit-kulit dari lengannya tersebut sehingga air itu mengenai seluruhnya. Nah, itu namanya al-ghuslu. Adapun al-mashu adalah seseorang membasahi kedua telapak tangannya atau telapak tangannya tanpa menampung air dengan kedua telapak tangan tersebut. Artinya hanya sekedar membasahi dengan air wudu. Kemudian telapak tangan yang basah dengan air wudu tersebut dia gunakan untuk mengusap kepalanya. Nah, inilah makna dari al-mashu. Jadi kalau ada seseorang dia berwudu, namun ternyata tata cara yang dia lakukan ternyata salah. Nah, yang disyariatkan untuk membasuh dia gunakan untuk mencuci. Nah, yang mencuci dia gunakan untuk membasuh, ya kan? Mencuci kedua telapak tangan, kemudian tangan dia gunakan dengan cara membasuhnya. Hanya ini sekedar membasahi telapak tangan kemudian dia gunakan untuk dia basuhkan ke kulit dari tangannya. Maka itu tidak benar. Itu tidak benar karena yang diperintahkan adalah seseorang diperintahkan untuk mencucinya. Waghsilu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Allah perintahkan ketika seorang mukmin untuk ketika dia hendak mengerjakan sholat, Allah perintahkan untuk dia mencuci, ya kan, wajahnya. Nah, disebutkan dengan lafaz waghsilu. Nah, bukan wamsahu. Demikian pula ketika membasahi rambutnya atau kepalanya digunakan dengan cara al-mashu, mengusapnya tanpa mencucinya sehingga tidak perlu dia letakkan kepalanya kemudian dia biarkan kucuran air keran itu membasahi rambutnya. Kemudian dia gerak-gerakan telapak tangannya di kepalanya tersebut. Bukan demikian. Tapi cukup baginya hanya membasahinya kemudian mengusap bagian kepalanya. Tadi kita sebutkan tidak ada khilaf di antara para fuqaha bahwasanya mengusap kepala hukumnya adalah wajib. Dan yang dimaksud dengan kepala adalah batas rambut sampai dengan yang bagian depan hingga ke bagian belakang. Mana bitu syar, tempat tumbuhnya rambut. Itu yang dimaksud dengan kepala yang disyariatkan untuk kita mengusapnya, ya kan? Sehingga dimulai dari bagian tumbuhnya rambut bagian depan hingga ke bagian tumbuhnya rambut di bagian belakang kepala kita. Itu yang diusap. Nah, itu yang diusap. Kemudian pembahasan yang berikutnya adalah mereka para al-fuqaha tadi kita sebutkan tidak berselisih bahwasanya mengusap kepala hukumnya adalah wajib, tidak boleh ditinggalkan. Perselisihan yang terjadi di antara mereka para fuqaha adalah terkait kadar berapa banyak rambut kepala yang disyariatkan, diwajibkan bagi dia untuk mengusapnya. Itu berselisih mereka para ulama. Ada yang menyebutkan yang wajib untuk dia usap adalah bagian rambut yang tumbuh di atas ubun-ubunnya saja. Nah, di sini nih. Nah, itu yang diusap. Nah. Coba anda lihat rambutnya. Nah, di sebelah sini nih. Itu yang diusap. Enggak perlu sampai ke belakang. Enggak perlu sampai ke belakang. Nah. Sebagian di antara mereka para ulama menyebutkan bahkan yang diusap itu adalah seluruh dari bagian kepalanya, dari tumbuhnya rambut yang depan hingga ke bagian belakang. Nah, pendapat yang menyebutkan bahwasanya yang dibolehkan bagi seseorang ataukah boleh bagi seseorang untuk dia mengusap sebagian saja dari bagian kepalanya itu dinukilkan terdapat beberapa dari kalangan para ulama salaf yang berpendapat dengan pendapat tersebut. Di antaranya adalah Al-Imamul Hasan Al-Basri rahimahullah, Al-Imamul Thawri, Al-Imamul Auza'i, Al-Syafi'i, dan Ashabul Ra'yi. Nah, madhabnya Abu Hanifah rahimahullah ta'ala juga berpendapat dengan pendapat tersebut. Yakni dibolehkan bagi seorang untuk dia mengusap bagian dari kepalanya saja, tidak perlu dia mengusap sampai ke bagian belakangnya. Nah, dia usap bagian depannya, tidak perlu sampai dia mengusap ke bagian bagian depan, tidak perlu baginya untuk mengusap sampai bagian belakangnya. Kemudian mereka berselisih tentang kadar teranggap sah mengusap kepala tersebut. Ada yang menyebutkan teranggap sah kalau semisal yang dia usap adalah sebagian banyak dari kepalanya, lebih dari setengah, ya kan? Lebih dari setengah kepala kita dari depan ini sampai ke belakang atau mengukur lebih dari setengah, jadi tidak sampai ke bagian tengkuknya. Nah, ada yang menyebutkan bahkan yang dibolehkan bagi dirinya ataukah yang teranggap sah baginya adalah cukup ia mengusap seperempatnya saja, seperempat kepala, berarti bagian depan sampai ke belakang kita bagi empat, ya kan, 1, 2, 3, 4, berarti sampai sini. Nah, sampai sini saja. Yang 3/4-nya enggak perlu diusap. Ini pendapat Al-Imam Abu Hanifah menyebutkan demikian rahimahullah. Al-Imam Syafi'i bahkan berpendapat dengan mengatakan yujzi'u madhhu ma yaqa'u 'alaihi al-ismu wa aqalluhu 3 sya'rat. Bahkan teranggap sah mengusap bagian kepala pada area yang nama kepala tersebut itu melekat padanya. Nah, jumlah tersedikitnya adalah 3 rambut bahkan. 3 rambut. Nah, itu sudah sah. Kata Imam Syafi'i pada salah satu perkataannya rahimahullahu ta'ala. Al-muhim, khilaf di antara mereka para fuqaha terkait kadar wajibnya seseorang ia mengusap kepalanya, apakah bagian depannya saja, ataukah seperempatnya, ataukah sebagian besar, ataukah sampai ke belakang. Itu khilaf di antara para fuqaha. Adapun terkait wajibnya tidak ada khilaf. Wajib bagi seseorang untuk mengusap area kepalanya tersebut. Pendapat yang rajih dari beberapa pendapat tersebut adalah pendapat yang menyebutkan bahwasanya mengusap bagian kepala itu diwajibkan bagi seorang yang berwudu untuk mengusap ke seluruh dari area kepalanya, dimulai dari bagian depan sampai ke bagian belakangnya, bagian depan sampai ke bagian belakangnya. Dan inilah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, beliau ketika berwudu itu mengusapkan dengan kedua telapak tangannya sampai ke qafahu, sampai ke tengkuknya, bagian terakhir dari tumbuhnya rambut. Nah, sampai ke tengkuknya. Ini menunjukkan beliau mengusap seluruh dari bagian kepalanya. Ini pendapat yang rajih, wallahu a'lamu bissawab. Walaupun tadi kita sebutkan ada khilaf di antara para fuqaha, namun untuk lebih hati-hati, karena kalau semisal kita tidak mengusap keseluruhannya nanti pendapat yang lain mengatakan tidak sah, yang lebih hati-hatinya adalah kita mengusap seluruh dari area kepala kita tersebut. Tidak bagian depannya, tidak pula sampai ke seperempatnya, bahkan seluruh dari area tubuhnya rambut kita mengusapnya ketika berwudu. Nah, ini adalah wudu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian masalah yang berikutnya adalah bagaimana tata cara seseorang mengusap kepalanya. Bagaimana tata cara seorang mengusap kepalanya? Apakah boleh baginya dia usap dari belakang gini, nah, sampai ke depan? Nah, ataukah di tengah-tengah ini, ke depan, ke belakang, ataukah dari depan dia mengusapnya, dari depan sampai ke belakang. Antum kalau mengusap kepala dari mana? Kalau antum kalau mengusap kepala antum ketika berwudu dari mana? Dari depan. Nah, yang jadi pembahasan kita di sini adalah apakah boleh dia mengusap dari belakang? Nah, terkait tata cara mengusap area kepala ketika berwudu disebutkan oleh mereka para ulama tidak ada ketentuan wajib harus dari bagian depan ke belakang atau dari belakang ke depan. Yang wajib adalah dia mengusap seluruh dari area kepalanya. Yang wajib adalah dia mengusap seluruh area dari kepalanya. Mau dari belakang atau dari depan itu boleh. Itu boleh. Namun di sana disebut kalau para fuqaha di sana ada tata cara yang mustahab, yang afdal, yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari hadis yang tadi disebutkan beliau mulai mengusapnya dari bagian depan. Dari bagian depan kepalanya. Bahkan disebutkan dalam lafaz yang lainnya, "Tsumma raddahuma ilal makanil ladzi bada'a minhu." Ketika kedua telapak beliau belum basahi dengan air, kemudian mengusap dimulai dari bahagian depan kepala beliau sallallahu alaihi wasallam hingga ke qafahu, hingga ke tengkuknya. Disebutkan dalam riwayat yang sahih, kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengembalikan kedua telapak tangan beliau ke tempat di mana beliau memulainya. Memulainya itu kan pada bagian depan. Area bagian depan tumbuhnya rambut. Nah, dimulai dari sana sampai ke belakang, kemudian dikembalikan berarti diputar ulang, ya kan? Dikembalikan begitu sampai ke bagian depannya. Inilah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ini adalah tata cara yang afdal. Tata cara yang afdal adalah tata cara yang dipraktikkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada khilaf dan tidak ada perbedaan tentang tata cara wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut dari semua anggota-anggota wudu yang tadi kita sebutkan dan kemarin kita sebutkan, antara wanitanya dan antara prianya tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan. Nah, namun di sana ada dua riwayat. Ada dua riwayat atau bisa dibilang dua kaifiyah tata cara wudu yang dipraktikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait mengusap bagian kepalanya. Nah, ada dua kaifiyah, ada dua tata cara. Tata cara yang pertama adalah dengan meletakkan kedua telapak tangan yang terkena air, yaitu yang terbasah, yang sudah dibasahi dengan air, dimulai dari muqaddami ra'sihi, dimulai dari bagian depan kepalanya, kemudian diusap sampai ke tengkuknya, kemudian dibalik ke bagian depan. Nah, kemudian dibalik ke bagian depan sebagaimana hadis yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim ketika menyebutkan tentang tata cara wudunya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari Abdullah bin Zaid, beliau menyebutkan thumma masaha ra'sahu bi yadayhi fa aqbala bihima wa adbara wa bada'a bi muqaddami ra'sihi hatta dhahaba bihima ila qafahu thumma raddahuma ila al-makani alladhi bada'a minhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kata Abdullah bin Zaid ketika mensifati wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengusap kepala beliau dengan kedua telapak tangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, fa aqbala bihima wa adbar. Beliau mulai dari bagian depan sampai ke bagian belakang. Wa bada'a bi muqaddami ra'sihi, beliau mulai dari bagian depan kepalanya hatta dhahaba bihima ila qafah. Beliau usap sampai ke bagian tengkuk dengan kedua telapak tangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Thumma raddahuma ilal makanil ladzi bada'a minhu. Kemudian beliau mengembalikan kedua telapak beliau tadi itu dari tengkuk ke bagian depan di mana beliau memulainya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ini tata cara yang sabit yang diriwayatkan tentang kaifiyah praktek wudunya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Kemudian riwayat yang berikutnya adalah riwayat yang menyebutkan tata cara yang mirip dengan yang pertama, tapi tanpa sekali lagi mengembalikan telapak tangan itu ke bagian depannya. Jadi cukup mengusap dari depan sampai ke tengkuk, tempat terakhir tumbuhnya rambut. Tempat terakhir tumbuhnya rambut. Anda melihat di belakang ini, ya, yang paling belakang ini tempat terakhir ya, tumbuhnya rambut itu bagian tengkuk. Nah, itu batas Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengusap bagian kepalanya ketika berwudu, yaitu pada bagian tengkuknya. Riwayat ini terdapat di dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, Abu Dawud, dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani di dalam Sahih Abu Dawud. Disebutkan dari Rubai' binti Muawid, beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddoa indaha. Beliau menceritakan pernah satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu di sisinya. Famasaha bi ra'sihi kullihi min qarni sya'ri kulla nahiyatin limunassabi sya'r la yuharriku sya'ra. Naam. An hayatihi. Beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kata Rubai', mengusap bagian seluruh kepalanya dimulai dari bagian depan tumbuhnya rambut, masing-masing bagian itu beliau usap dengan telapak tangannya. Naam. La yuharriku asy-sya'ra an hayatihi. Beliau sama sekali tidak merubah pergerakan rambut dari keadaannya. Berarti menunjukkan tidak diputar ulang, ya kan? Kalau rambut itu diginikan itu kan tetap enggak berubah, ya kan? Kecuali kalau diputar ulang begini, yang semula nunduk akan apa? Akan berdiri. Nah, ini menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya sekedar mengusap dari bagian depan sampai ke tengkuk tanpa mengembalikan kedua telapak beliau ke bagian depannya. Ini juga tata cara yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, dan kedua tata cara ini dibolehkan. Kalau misalnya seseorang yang memiliki rambut yang panjang, kemudian yang menjadi pertanyaan kita adalah apakah dia wajib untuk mengusap seluruh rambutnya sampai ke bagian belakangnya. Nah, kalau mungkin rambut seorang pria sampai ke tengkuk, perempuan mungkin sampai ke bagian pantatnya sini, panjang, ya kan? Apakah dia diwajibkan untuk mengusap sampai ke bagian rambut paling bawah itu? Kalau jenggot di pria itu kan harus dia basuhi, ya kan? Dia basahi dengan air sampai ke bagian paling bawah dari tumbuhnya rambut tersebut. Nah, kemarin telah kita sebutkan tentang wajibnya seorang untuk membasahi rambut jenggotnya ketika berwudu. Adapun terkait rambut kepala, disebutkan oleh mereka para al-fuqaha, kadar yang wajib dia usap adalah dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau praktekkan sampai mana? Ila qafahu. Sampai ke bagian tengkuknya. Sehingga seorang yang memiliki rambut yang panjang, yang diwajibkan baginya adalah mengusap bagian depan rambut kepalanya hingga ke batas terakhir dari tumbuhnya rambut tersebut, yaitu bagian tengkuk. Dia usap gitu saja tanpa perlu mengembalikannya. Tanpa perlu mengembalikannya. Kalau rambutnya panjang harus dibalikan kan sulit ya kan? Nah, sulit. Nah, rambutnya panjang dibalikan sulit. Dan boleh baginya untuk menerapkan hadis yang tadi kita sebutkan dari Ar-Rubayyi' radhiyallahu taala anha yang menjelaskan kepada kita kaifiyah tata cara wudunya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-muhim, apakah tata cara yang pertama atau tata cara yang kedua yang tadi disebutkan riwayatnya, kedua riwayat ini sebagai dalil yang membenarkan pendapat yang mengatakan bahwasanya area yang diwajibkan bagi seorang untuk dia usap ketika berwudu adalah dimulai dari bagian depan hingga ke bagian belakang. Apakah dikembalikan atau tidak ketika mengusapnya? Ini kedua-duanya dibolehkan. Ada dua riwayat yang saya sebutkan yang menjelaskan tentang tata cara wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian masalah yang berikutnya, setelah selesai kita membahas seputar mengusap rambut yang tumbuh di kepala seorang ketika berwudu, masalah yang berikutnya ketika dia selesai mengerjakannya adalah dia disyariatkan untuk mengusap telinganya, ya kan? Mengusap telinganya. Tadi disebutkan hadis diusapnya telinga itu berbarengan dengan diusapnya kedua diusapnya rambut yang tumbuh di kepala seseorang. Sehingga dari air yang sama tidak menggunakan air yang berbeda. Inilah yang dipraktikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Masalah yang pertama yang ingin kita sebutkan terkait mashul udhunain, mengusap kedua telinga. Yang pertama adalah batasan telinga. Kalau telinga kan ma'ruf, ya kan? Dimulai dari bagian dalam ke bagian luar, sehingga ada batinul udhunain, ada zahiru al udhunain, bagian dalam telinga dan bagian belakang telinga. Kalau bagian depan itu yang menghadap ke depan, bagian belakang itu yang terlihat dari belakang. Dari hadis yang tadi kita sebutkan yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, Rasulullah SAW mengusap keduanya. Bagian dalam telinga beliau mengusapnya dengan ujung telunjuk Nabi SAW yang beliau masukkan ke bagian tersebut. Kemudian di bagian belakang beliau menggunakan ibu jarinya, ya kan? Beliau mengusap punggung dari telinga beliau sallallahu alaihi wasallam ketika berwudu. Dan inilah tata cara yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan yang ingin kita sebutkan adalah hukum mengusap kedua telinga ketika berwudu. Hukum mengusap kedua telinga ketika berwudu, apakah wajib ataukah sunnah? Di sini para ulama berselisih menjadi dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya mengusap kedua telinga itu termasuk dari sunnah wudu. Termasuk dari sunnah wudu. Dan ini adalah pendapat jumhur dari kalangan para al-fuqaha. Naam. Dari mazhab al-Hanafiyah wal Malikiyah, dari mazhab yang masyhur yang diriwayatkan dari mereka berpendapat demikian tentang sunahnya membasuh kedua telinga tersebut. Dan pendapat dari mazhab Asy-Syafi'iyah. Naam. Dalilnya adalah karena Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Qur'an ketika memerintahkan seseorang untuk berwudu tidak menyebutkan di dalam perintah tersebut untuk seseorang membasuh telinganya. Hanya menyebutkan wamsahu biruusikum. Baru kemudian setelahnya disebutkan mencuci kaki, ya kan? Warjulakum. Sehingga tidak disebutkan telinga di dalam ayat ini sebagai dalil membasuhnya bukan perkara yang wajib namun sunnah. Dalam arti kata ketika seorang berwudu telinga tidak dia basuh, hanya sekedar membasuh rambutnya, dari pendapat mereka mengatakan wudunya sah, tidak perlu dia mengulanginya. Naam, karena mengusap kedua telinga hukumnya adalah sunnah. Pendapat yang kedua yang menyebutkan bahwasanya mengusap kedua telinga baik di area punggung telinga ataukah bagian dalam telinga adalah perkara yang wajib. Perkara yang wajib. Ini adalah mazhab dari Al-Hanabilah dan sebagian Malikiyah, dan pendapat ini dipilih oleh Syekh Ibn Baz, Syekh Ibn Uthaymin di dalam fatwa-fatwa beliau terkait masalah tersebut rahimahumullahu ta'ala. Nah, mereka berdalil dengan riwayat yang mengatakan al-udhunani minar ra'si, kedua telinga itu termasuk dari kepala. Kedua telinga itu termasuk dari kepala. Kalau semisal kedua telinga itu termasuk dari kepala, walaupun tidak disebutkan dalam Al-Quran untuk seseorang dia mengusap telinganya, namun kalau semisal kedua telinga dikatakan termasuk dari kepala, maka termasuk bagian yang diwajibkan bagi seorang untuk dia mengusapnya ketika berwudu. Nah, ini khilaf yang terjadi di antara para fuqaha tersebut. Taib, ini insyaallah taala yang bisa saya sampaikan. Adapun terkait pendapat lebih lanjut, perincian lebih lanjut terkait kedua pendapat ini kita akan sebutkan pada pembahasan yang setelahnya insyaallah. Demikian pula terkait masalah kaifiyah masul udhunain, bagaimana tata cara seorang mengusap kedua telinga, hingga pembahasan terakhir mengusap ataukah membasuh kedua kaki, ini juga kita akan sebutkan insyaallah pada pertemuan yang setelahnya biiznillahi taala. Wallahu a'lamu bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan di pembahasan pada malam hari ini. Wal 'afwu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa tafaddalu hafizakumullahu ta'ala.